Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada bulan Muharram sampai kepada bab yang baru. Al-Imam Bukhari wa rahimahullah ta'ala, babul a'rabiyah. Bab tinggal di pedalaman. Al-A'rabiyah itu menjadi orang Arab, Al-Badwi yang tinggal di pelosok-pelosok pedalaman. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa ibn Isma'il Abu Salamah Al-Munqari. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana namanya Wadah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Umar bin Abi Salamah an Abihi Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, ini ucapan Abu Hurairah, al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada 7. Awaluhunna, yang pertama ialah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa meliputi dua perkara. Meliputi membunuh jiwanya sendiri alias bunuh diri, juga meliputi membunuh jiwa orang lain. Membunuh orang lain, membunuh orang lain ini meliputi orang muslim. Seorang yang muslim, jelas termasuk di dalam jiwa di sini ialah membunuh orang kafir yang bukan harbi. Orang kafir yang bukan harbi itu kafir dini, orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Ini gak boleh dulu. Meliputi kafir musta'man, orang kafir yang masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan, seperti turis-turis mancanegara, dubes-dubes mancanegara, dan setiap orang kafir yang masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan, gak boleh dibunuh. Juga meliputi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ialah orang kafir yang memiliki perjanjian-perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dia tinggal di negaranya masing-masing, tapi memiliki hubungan-hubungan perdamaian dengan kaum muslimin. Enggak boleh dibunuh. Kecuali kafir harbi yang terang-terangan membasmi kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Hanya itu yang boleh diperangi. Itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan para ulama. Terlebih ya, sehingga kata-kata qatlun nafsi, membunuh jiwa, yang dikatakan termasuk dosa besar, meliputi itu semua. Bunuh diri, tidak boleh. Membunuh orang muslim, tidak boleh. Membunuh kafir mu'ahad, tidak boleh. Kafir dini, tidak boleh. Kafir musta'man juga tidak boleh. Ini salah umum. Barakallahu. Wa ramyul muhsanat, di antara dosa besar pula ialah ramyul muhsanat, menuduh zina al-muhsanah, wanita-wanita muslimah yang suci dari perzinahan. Barakallahu. Ini dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wal-ahrabiyatu ba'dal hijrah. Ini yang diinginkan. Termasuk dosa besar ialah al-ahrabiyah, tinggal di pelosok-pelosok pedalaman ba'dal hijrah, setelah dia hijrah. Ini yang dibahas. Akhir ini ucapan sahabat mulia ini sahih, namun secara hukum dihukumi marfu, dihukumi marfu sebagai sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebab tidak mungkin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arbah mengucapkan kalimat-kalimat tadi dari akalnya pribadi. Sebab itu pasti diambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebab berkaitan dengan dosa besar. Sehingga ini dikatakan mauqufun lahu hukmur rafa', ucapan Abu Hurairah, tetapi secara hukum dihukumi seperti sabdanya Rasul, karena yang disampaikan bukan termasuk perkara yang bisa dicerna dengan akal. Ini pasti diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kita bahas yang terakhir tadi, dikatakan di sini termasuk dosa besar ialah tinggal di pelosok-pelosok pedalaman setelah hijrah. Ingat, badal hijrah. Ini pada masa itu. Pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada syariat hijrah dari tempatnya masing-masing menuju ke Madinah. Paham ya? Maka orang-orang yang dahulu sudah hijrah ke kota Madinah itu dilarang, diharamkan untuk kembali ke pedalaman-pedalaman tempat asalnya dulu. Tidak boleh kembali kepada tempat-tempat yang dulu dia tinggali di wilayah-wilayah pelosok. Kenapa kok diharamkan? Ada beberapa sebab. Sebabnya ialah tindakan itu, tinggal di pelosok setelah dia hijrah, tindakan itu pada masa itu bisa melemahkan ahlul haq, bisa melemahkan posisi ahlul haq, mengurangi jumlah ahlul haq. Supaya ada gambaran apa? Ingat ya, ini riwayat ini berkaitan dengan masanya Rasul dulu. Paham ya? Masa Rasul dulu. Masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin. Baik dari Quraisy atau tempat-tempat yang lain yang semuanya hendak menyerang Rasul di Madinah. Paham insyaallah ya? Ketika itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, siapa saja yang sudah hijrah diharamkan kembali ke kampung asalnya di pelosok-pelosok pedalaman. Alasannya, kalau mereka semua kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke tempat asalnya di pedalaman sana, melemahkan kaum muslimin, mengurangi jumlah kaum muslimin yang ketika itu sangat butuh dengan orang untuk berjuang bersama-sama membela Islam, melawan arogansinya kaum musyrikin. Jadi saya, ini alasannya barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan alasan yang ada. Nah, larangan ini barakallahu fiik. Ada pengecualiannya. Pengecualian yang pertama ialah kalau ada izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada izin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sahabat, tamam, pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke wilayah asalnya di pedalaman setelah dia hijrah. Dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Di antara sahabat itu ialah sahabat Salamah ibn Aqwa. Sahabat Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu arda, minta izin khusus kepada Rasul untuk kembali ke Badu, kembali ke pedalaman. Diizinkan oleh Rasul. Ini dispensasi. Paham ya? Jadi walaupun sudah hijrah ke Madinah, tetapi masih diperbolehkan untuk tinggal di pedalaman karena izin Rasul. Itu disebutkan dalam riwayat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dari Umayyah, Salamah ini radhiyallahu anhu masuk menemui Hajjaj. Begitu masuk, katanya Al-Hajjaj ini, "Wahai Salamah ibn al-Aqwa, kamu telah murtad. Kamu tinggal di pedalaman sekarang." Itu katanya Al-Hajjaj. "Kamu sudah hijrah ke Madinah, tapi kamu sekarang tinggal di pedalaman. Murtad kamu. Kenapa? Larangan Rasul." Kata Salam, "La. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina li fil badu." Tidak murtad. Kenapa? Karena Rasul alaihi wasallam telah mengizinkan aku tinggal di pedalaman. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari. Ini pengecualian. Pengecualian kedua barakallahu fikum ialah ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin di tempat kota yang dia tempati. Barakallahu. Nah, ketika ada fitnah, sebagian salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka memilih meninggalkan perkotaan-perkotaan tempat dia tinggal selama ini menuju ke pelosok-pelosok pedalaman dalam rangka untuk lari dari fitnah. Barakallahu fikum. Lari dari fitnah, barakallahu fikum. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dari sejumlah sahabat semacam Sa'ad, semacam Muhammad bin Maslamah, semacam Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, barakallahu fikum. Ini semuanya lari ke pedalaman. Kenapa? Menghindar dari yang namanya fitnah. Ingat, ini pengecualian yang kedua. Tetapi muncul pertanyaan sekarang di benak saya. Di zaman sekarang ini, apa hukumnya tinggal di pedesaan pelosok? Antum. Ya, boleh. Kenapa? Karena belum ada fitnah yang besar. Sekarang enggak ada fitnah yang besar. Enggak boleh di pelosok, di kota. Wah, saya itu di pelosok loh, Pak. Tempat saya itu paling ujung. Gitu. Kotanya ini Surabaya gini. Jadi saya harus pindah kan, ya. Jadi saya harus pindah ke Surabaya, ya. Tidak boleh karena belum ada fitnah yang besar. Abdul Malik, apa hukumnya tinggal di pelosok-pelosok pedalaman untuk di zaman kita sekarang ini? Kenapa, Pak? Terus riwayat tadi yang jelas-jelas mengatakan termasuk dosa besar tinggal di pelosok pedalaman. Di zamannya Rasul. Islam sudah kuat, sehingga tidak ada masalah mau menyebar, mau di kota, kabupaten, kecamatan, pelosok, di puncak-puncak bukit bikin villa di sana, tidak ada masalah, ya. Di kota malah mahal. Ada mau pindah tak? Nah, tapi ini mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh. Kita baca bab berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Bab berikut ini menerangkan pertanyaan saya tadi. Qala rahimahullahu ta'ala babu sakinil qura. Bab orang yang tinggal di pedesaan. Al-qura qaryah, desa. Qala haddatsana Ahmad ibn 'Asim qala haddatsana Haywah ibn Syuraih. Qala haddatsana Baqiyah, Baqiyah ibn al-Walid. Qala haddatsani Safwan qala sami'tu Rashid ibn Sa'd. Hmm. Berarti qala yaqul sami'tu Thauban yaqul, aku pernah mendengar Thauban. Thauban radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku, la taskunul kufur, wahai Thauban, kamu jangan tinggal di pedesaan. Al-kufur itu wilayah yang jauh dari keramaian orang. Itu kufur. Itu bahasanya orang Syam dengan mana al-qaryah, pedesaan yang sepi. Desa pedesaan sepi ya. Pedesaan-pedesaan pelosok. Kamu jangan tinggal di wilayah pedesaan pelosok. Fa inna sakinal kufur kasakinal kubur. Karena orang yang tinggal di pelosok pedesaan seperti orang yang tinggal di kuburan, alias sepi. Alias qala Ahmad, katanya Ahmad bin Asim, al-kufur al-qura. Al-kufur ialah al-qura, pedesaan. Tidak boleh. Betul beliau kalau gitu. La taskudil kufur, tidak boleh tinggal di desa pelosok kayak di kuburan. Saya tak tambahi lagi. Ini hadis dhaif ya, kawan. Di sanadnya ada rawi bernama Rashid bin Sa'ad. Dia dhaif. Baik, lafaz yang berikutnya, hadatsana Ishaq, qala akhbarna Baqiyah, qala hadatsani Safwan, qala sami'tu Rashid bin Sa'ad yaqul sami'tu Thauban qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Thauban, la taskunul kufur, fa inna sakinal kufur ka sakinal kubur. Sama dengan tadi, masih sumbernya Rashid bin Sa'ad, dhaif. Tetapi ada riwayat yang lain yang menguatkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, katanya Rasulullah SAW, man sakanal badiyata faqad jafa. Man sakanal badiyata faqad jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman, maka sungguh dia telah jafa, kaku, kasar orangnya. Wayahnya orang primitif, gak ada aturan, gak pakai adab, semaunya sendiri, gitu ya, barang Allah. Sahih riwayat ini disayangkan sama Syukur Al-Bani rahimahullah ta'ala. Jadi gak boleh. Ya Allah, rame-rame dari desa ke kota semuanya kalau gitu. Barakallahu fiik. Baik, tentang masalah ini ada dua permasalahan yang berbeda. Hadis yang pertama kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar tinggal di pelosok ini khusus untuk orang-orang di zaman dahulu, di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah hijrah. Paham ya? Yang sudah hijrah. Yang sudah hijrah tidak boleh balik. Kecuali ada izin, kecuali masa fitnah. Terlihat ya? Ini masalah pertama, selesai. Paham ya? Selesai. Masalah yang kedua, di zaman sekarang ini, bukan zamannya Rasul, tidak ada sangkut pautnya dengan hijrah. Apa hukumnya tinggal di pelosok pedalaman? Jawabannya hadis yang tadi kita baca, hadis Thauban juga bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, secara zahirnya tegas menyatakan tidak boleh, atau tepatnya kurang akbal. Hanya kurang akbal. Lafaz yang sahih dari man sakana al-badiyah faqad jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman, kaku kasarnya. Kaku wataknya, kasar perilakunya. Kalau bisa kasar, yang pertama jauh dari peradaban, ilmu. Jauh dari ilmu. Jauh dari orang-orang yang punya akal yang cerdas. Jauh dari orang-orang yang berakhlak. Orang-orang pedalaman pelosok. Jadi informasi-informasi tentang macam-macam itu enggak akan dikesana. Baik, sekarang apakah berarti hukumnya haram? Jawabannya, jawabannya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ternyata disebutkan dalam bab setelahnya Rasulullah SAW pernah ke pelosok-pelosok pedalaman, tinggal di sana. Qala rahimahullahu ta'ala babul badwi ila tilah. Bab al-badwi ila tilah, bab tinggal di pelosok tilah. Al-tilah itu maknanya ialah tempat air, masilma, tempat pengairan air di pelosok desa. Ada yang mengatakan gunung-gunung kecil, bukit-bukit kecil. Tak ada tempat. Nah, ini babnya. Bab keluar menuju ke sana, ke pelosok-pelosok kedalaman sana, di bukit-bukit yang kecil sana, yang di sana ada air terjun, pengairan air dan segala macam. Yang umumnya di desanya kecil. Qala hadatsana Muhammad ibn Shafah, qala hadatsana Syuraih, an al-Juqdah ibn Syuraih an abihi Syuraih. Qala dia berkata, sa'altu Aisyah 'an al-Badwi. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang al-Badwi. Tinggal di pedalaman. Qultu, saya bertanya, wa hal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yabdu? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam pernah ke pedalaman? Ke pelosok dalaman, tinggal di sana. Qalat, katanya Aisyah, na'am, iya, pernah. Kana yabdu ila haula ittila', beliau pernah tinggal di dalaman di puncak-puncak bukit yang kecil itu, di tempat-tempat aliran air ittila'. Ini hadis sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud juga dengan isnad yang sahih. Dan secara makna dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Indah. Hadis ini menerangkan apa? Rasul pernah tinggal di pelosok pedalaman. Berarti barakatuhum sabdanya Rasulullah SAW yang mengesankan tidak tinggal di pelosok pedalaman itu ada alasannya. Hukum asal boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai pada tingkat orang yang tinggal di pedalaman itu jauh dari ilmu, jauh dari informasi-informasi, jauh dari akhlak yang mulia, betul-betul primitif, maka itu kurang afdal tinggal di sana. Mansakan al-badiyah atau kecil. Paham ya? Lebih afdal tinggal di keramaian, di kecamatan atau di kabupaten atau di kota besar. Yang di sana banyak ilmu, di banyak informasi dan segala macamnya yang membuat dia tidak lagi primitif. Saya paham ya. Tetapi kalau poin-poin tadi tidak ada di perdesaan, ilmu banyak, informasi nyampe ke sana, tidak ada masalah. Agar akhlaknya dia juga begitu bagus, adab dan segala macam, maka diperbolehkan. Dikarenakan tindakannya Rasulullah SAW yang terakhir kita kejar. Dari sana ya. Intinya kalau mau cari tempat tinggal, cari di tempat-tempat yang mudah akses informasinya, akses segala-galanya, sehingga ilmu cepat antum dapatkan, cepat antum serap, barakallahu'alaikum, peradaban akhlak dan segala macam cepat antum dapatkan, cepat antum serap, sehingga tidak primitif. Gitu ya. Alhamdulillah, sebagian orang di zaman sekarang ini muncul kemahaman. Di zaman sekarang ini ada yang punya fatwa haram tinggal di pelosok secara mutlak. Punya haram. Ini sebabnya barakatuhum adalah dikarenakan mereka membaca satu riwayat, tidak membaca riwayat yang lain. Hanya semata-mata melihat riwayat, kayak pertama tadi, termasuk dosa besar al-A'rabiyah ba'dal hijrah. Juga hadis ma'afas tadi, mansakan al-badiyah dapat wajah. Tidak memandang riwayat yang berikutnya lagi. Makanya dari saya sengaja, saya baca cepat begitu, sekian banyak bab, supaya menyatu pembahasannya. Dan hadis yang menyatakan dosa besar itu pada masa itu terkait dengan hijrahnya sahabat. Paham ya? Adapun terkait dengan hukum asalnya, maka dirinci dengan perincian tadi. Ada hadis yang mengatakan kurang abal, ada hadis yang mengatakan tindakan Rasul pernah berbuat demikian. Maka ditafsir dirinci dengan perincian tadi. Ya, intinya terkait dengan masalah apa namanya ilmu, terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah adab, peradaban, informasi dan segala macamnya. Terpenuhi dan tidak masalah. Tidak terpenuhi, betul-betul primitif, maka kurang abal. Tinggal di kemarin masih ramai barang pulau. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Bahkan terkadang barang hukum di sebuah masa tinggal di desa itu lebih enak. Nah, lebih enak. Di kota misalnya banyak fitnah, syubhat dan syahwat. Di desa syubhatnya sedikit, syahwatnya juga sedikit gitu lah. Kayak gitu ya. Tapi ingat, ilmunya tetap ada ilmunya, ada masukan ilmu, masukan akhlak, masukan muamalah, ada informasi dan segala macam para penuh itu. Di Indonesia ini, untuk di wilayah Jawa, tidak ada ya? Tidak ada lah ya? Yang ada paling di luar-luar Jawa yang pelosok-pelosok, tangkan itu, nah itu lebih akhlak, jangan di sana. Nyampe sananya susah. Nah, agak ke kota sedikit, kecamatan, atau kabupaten, nah, kota madya begitu, supaya lebih bagus peradaban akhlak. Ada yang bertanya, pemerintah memerintahkan untuk transmigrasi agar penduduk tidak terlalu padat pada suatu tempat. Bagaimana dengan perintah ini? Apakah harus kita ikuti? Masya Allah. Dan itu diperintahkan kepada siapa ya? Semua masyarakat atau individu atau yang ikut program trans? Hah? Yang itu memperkah. Jadi perintahnya tidak mengikat. Pemerintah menyediakan sebuah program, yang mau ikut silakan. Yang ada masalah mau ikut ni monggo, kita juga ada masalah. Kecuali kalau langsung mengatakan, antum, ini semuanya ini trans ke sana. Ya sudah, trans ke sana. Kami nawa apa ya? Siapa tahu dengan trans tadi itu bisa berubah. Ya gitu ya. Barakallah. Betul orang trans yang sukses ya Pak. Di sini enggak sukses, trans sukses. Allah wa'ala mustafa umilum. Teriakan Allah kepada Allah bersama. Nak kafila benar sudah terdengar suara dan barakallah. Allah wa'ala mustafa. Alhamdulillah syukurlah ila akhir anda. Astaghfirullah wa'alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah.